Mitra Bisnis, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, masih banyak tender di BUMN dan kementerian yang prosesnya tidak bersih, kong kali kong, dan diatur. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota DPR, Marwarar Sirait. Bang Ara, apa komentar Anda? Ya, pertama harus diaudit semua BUMN, ya, supaya benar-benar itu tidak hanya statement, tapi itu bisa terdata secara akurat. Terutama BUMN-BUMN yang banyak yang rugi-merugi, ya, yang tidak untung, kan? Dan juga BUMN-BUMN besar, ya. Saya rasa itu perlu dilakukan suatu audit, ya. Dan kemudian juga, kedua juga harus dibuat sistem secara menyeluruh, ya. Sesudah itu, sesudah audit BPK keluar hasilnya seperti apa. Ya, tentu itu kalau sistem itu kan mulai dari aturan, ya, aturannya yang harus benar-benar transparan, bisa diakses oleh publik, oleh aparat hukum, kemudian juga itu soal informasi, ya, tadi aturan yang bisa diakses, ya, prosesnya, terutama jangan hanya outputnya saja prosesnya, kemudian juga orang-orangnya harus dipilih benar-benar yang, ya, selama ini hanya statement, retorika, ya. Ya, kalau perlu, dia dikasih batas waktu dan dikasih target-target dari awal. Misalnya kalau dia adalah di root bank, ya, bank BUMN, dia diberikan target menyalurkan pur berapa, ke sektor real berapa, ke pertanian berapa, dan sebagainya. Harus punya target. Ini kan kayak sekarang menurunkan suku bunga nggak bisa. Harus diberikan target bisa menurunkan suku bunga sampai sekian persen, gitu. Kalau nggak bisa, ya udah, gitu. Jadi target-targetnya harus kuantitatif, jangan kualitatif gitu. Harus orang yang bersih, orang yang jujur, orangnya kan bikin yang kuantitatif aja gitu, yang jelas-jelas aja. Kita tahu kan akhir-akhir ini ada di PLN, ada di mana, ya, ada di beberapa. Itu harus terbuka saja di audit. Di audit secara menyeluruh, dari situ bisa dipetakan. Karena kan padahal saya juga harus mengakui, ya, dari reshuffle pemerintah SBY, yang menurut kami mendapatkan respon positif adalah padahal, ya, karena dia nilai sebagai pengusaha yang berhasil, birokrat yang bersih, sederhana, dan dia juga mau mendistribusikan kewenangan menek kepada Menteri Negara BUMN, kepada korporasinya, kepada BUMN-BUMN yang bersangkutan. Artinya itu bagus, ya, artinya birokrasi pasti berkurang. Tapi sialnya nanti jangan sampai justru dia delegasikan banyak kewenangan kepada BUMN, ternyata tidak dikelola dengan benar, itu juga bisa menjadi persoalan baru. Makanya saya katakan itu spirit padalan itu harus diiringi dengan penempatan sistem orang, aturan yang benar gitu loh. Kalau tidak, itu bisa jadi bumerang. Demikian Marwarar Sirait, saya Kiki Wijaya.